السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penabih dan sahabat hadis syarudin khatifillah muslim musliman inna rahmatih dan dikasih wa sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamun kembali kepada tafsir kita mengenai surat Muzammil. Dan saudara ini mulia Allah sekalian, kita telah pun menceritakan bagaimana perutusan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Musa kepada Fir'aun. Bagaimana Fir'aun menolak di atas kebencian kepada risalah tersebut, bukannya kepada Nabi Musa. Ini telah kita perhatikan muslim Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila Fir'aun rasula fa'asa Fir'aun rasula fa'akhaznahu akhzan wabila. Ya, fa'asa Fir'aun rasula, bukannya fa'asa Fir'aun Musa. Menunjukkan kepada kita betapa yang membawa risalah Islam ni tentunya akan mendapat kebencian, pemusuhan, penentangan daripada mereka yang berkepentingan. Kelangsungan daripada ayat yang ke-16 ini, saudara yang dimuliakan Allah, adalah ayat yang ke-17 dan berikutnya, iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'aduhu maf'ula. Sadaqallahu al-azim. Maka bagaimanakah kamu akan dapat melihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak beruban, langit pun menjadi pecah pada hari itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah janji-janji itu pasti terlaksana. Qatibillah muslim-musliman imam hati dan dikasih hasilan. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Yawman ini boleh jadi ma'mul. Ma'mul ni maf'ul kepada objek. Kalau kita lihat dia sudah bahasa Arab, dia kenapa dia jadi mansub di sini? Mansub kerana tattaqun. Tattaqun ni merupakan fi'il muta'addi. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Jarir dari bacaan kiraat Ibn Mas'ud. Jadi bagaimana manusia kalian merasa takut terhadap hari yang menyebabkan anak-anak akan beruban jika kalian tetap kafir kepada Allah SWT dan tidak mempercayainya. Ataupun yang kedua, mungkin juga yauman di sini merupakan ma'mul kepada kafartum. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua ni, maknanya bagaimana kalian dapat memelihara diri kalian dari hari tersebut jika kalian tetap kafir dan mengingkari hari kiamat. Maknanya kataan yauman ini maf'ul kepada kafartum. Nampak tak tuan-tuan ini mulia kata? Kalau pandangan pertama tadi, dia menjadi ma'mul kepada tattaqun. Jadi maksudnya bagaimanakah kalian menjadi merasa aman daripada hari kiamat yang benar-benar menakutkan ini kalau kalian tetap kafir. Tapi kalau kita kira dia sudut yauman ni adalah maf'ul bihi kepada kafaratum, maka maknanya bagaimana kalian dapat menjaga diri kalian dari hari tersebut jika kalian tetap kafir dan mengingkari hari kiamat. Ya, kedua pandangan ni baiklah tuan-tuan, tapi yang pertama kata Ibn Jarir Tabari itu lebih tepat. Allahu a'lam. Angkali boleh juga disebut sebagai, kalau kita belajar bahasa Arab, yauman ni menjadi zaraf. Ini juga merupakan satu pandangan daripada para ulama lughah. Jadi yauman di sini menjadi zaraf. Lihat di sudut bahasa Arabnya. Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'al wildana shiba. Maknanya di yauman di sini tuan-tuan adalah zaraf. Zaraf ni juga mansub. Ini juga satu pandangan yang lain daripada para ulama lughah. Kalau kita belajar bahasa Arab, zaraf ni merujuk kepada masa atau merujuk kepada tempat. Yauma yaj'alul wildana shiba, pada hari menjadikan anak-anak beruban. Kan dahsyatnya goncangan ataupun huru-hara hari kiamat ketika Allah SWT berfirman kepada Adam, utuslah rombongan neraka. Nabi Adam menjawab, dari berapa? Allah SWT berfirman, dari setiap 1999 ke neraka, satu sahaja yang masuk syurga. Maka kecut tak perut tuan-tuan pada masa itu, kalau itulah pengumuman yang dia buat. Daripada 1000 orang, hanya seorang sahaja masuk syurga. 0.1%. Daripada 1000 orang, hanya seorang sahaja masuk ke dalam syurga. Agak kecut tak perut kita kalau kita lah berada dalam gerombolan 1000 orang itu. Jadi ini pandangan setengah para ulama tafsir yang mengatakan bahawa hari kiamat ini menimbulkan satu ketakutan, satu huru-hara yang amat sangat, sehingga menjadikan seorang kanak-kanak pun beruban. Syibah ni tuan-tuan adalah jamak berkaitan syaib. Syaib ni maknanya orang tua yang beruban. Jadi pengertian beruban ni diambil dari kata itu, yang pada asalnya kalau kita lihat dia sudah bahasa merujuk pada makna memutih. Tu gunung yang ditutup oleh salji sehingga nampak putih dipanggil sebagai syib. Syib. Kalau hari-hari yang banyak salji turun dipanggil sebagai yaumus syib. Kalau bulan Disember kita berada dekat negara-negara Arab di negara yang sangat sejuk, sampai turun salji umpama kat Jordan, kat Syria, dinamakan negara ini sebagai Syaiban. Syaiban. Itu sebabnya orang tua yang telah pun putih rambutnya dipanggil sebagai syaib ataupun syiban. Jadi sesetengah ulama memahami maksud ayat ini dalam erti hakiki. Mereka mengatakan nanti hari kiamat berlaku, anak-anak kecil pun akan menjadi tua. Jadi pendapat ini tak dipersetujui oleh kebanyakan para ulama tafsir kerana mereka cenderung untuk memilihnya dari sudut makna majazi. Jadi maknanya kiasan. Maknanya mengatakan bahawa ketakutan hari tersebut, kanak-kanak yang sepatutnya rambutnya hitam legam pun menjadi uban. Ini pandangan yang telah kita jelaskan. Pandangan kedua mengatakan anak-anak kecil ni sampai tua menanti proses berlakunya kiamat itu ataupun sidang mahkamah Allah SWT itu begitu panjang tempohnya sampai budak kecil menjadi tua. Ini pandangan hakiki. Tapi pandangan ni merupakan pandangan segelintir para ulama. Yang lain daripadanya berpandangan bahawa maksud yauma yaj'al wildan shiba adalah merujuk kepada kanak-kanak ketakutan, orang yang berada dalam suasana itu merasa takut yang amat sangat, hiruk pikuknya, haru birunya, sampailah mengundang rasa takut yang melampau, menyebabkan keluh kesah yang menimpa mereka ini menyebabkan menggelisahkan, menakutkan, sampailah seorang itu menjadi beruban, penuh uban dekat kepala ini. Muslim-muslim adalah hati dan dikasih. Jadi makna di sini adalah makna kesulitan, kedahsyatan, keresahan. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu ketika sahabat Nabi iaitu Abu Bakar melihat uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uban di kepala Nabi ni tak banyak tuan-tuan. Tapi bila tumbuh ketara, Abu Bakar pun melihat dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah pun jawab, "Syayyabatni hudun wa akhawatuha." Sungguhnya uban disebabkan tumbuh uban di kepala aku ni kerana surah-surah Hud dan juga adik-beradik ni. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma dan juga Idza Syamsu Kuwirat telah menjadikan aku menjadi tua dan beruban. Kerana tuan-tuan, surah tersebut kalau kita hayati, sebahagiannya telah kita tafsirkan di tafsir Al-Hakim ini, ia menggambarkan tentang kedahsyatan hari kemudian. Jadi benarlah pandangan yang mengatakan bahawa kedahsyatan, keresahan, kesulitan yang berlaku pada hari itu menjadikan akal yang kacau bilau, menjadikan orang itu beruban. Ketakutan yang amat sangat pada hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, as-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula, langit terpecah disebabkan olehnya. Ini dan adalah janji itu terlaksana. Kalau kita belajar bahasa Arab, ba huruf ba ni, huruf ba dari sudut huruf jar, dia mengandungi makna yang tertentu. Dia panggil huruf ma'ani. dia ada makna-makna tertentu. Jadi di sini dia sudut bahasanya dia merujuk pada sabab, sababiyah. Kerana dahsyatnya hari kiamat tersebut, asama umum fatirun bih, bumi, langit menjadi pecah disebabkan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Setengah ulama membezakan di antara kata wa'ad dan juga wa'id. Kana wa'aduhu maf'ula. Wa'ad dengan wa'id, kalau kita belajar bahasa Arab, satu wa'adun, satu wa'idun. Wa'adun ni merujuk kepada janji yang baik, janji yang membahagiakan. Manakala wa'id, wa'id adalah merujuk kepada janji yang menakutkan. Jadi ayat ni menggunakan kata wa'ad, dan dengan demikian kata mereka, ia tidak dapat difahami kecuali dengan erti janji-janji yang baik. Jadi di sini di kalangan para ulama memahaminya sebagai janji Allah SWT untuk menangkan Rasulullah SAW dalam perjuangan baginda di dunia, dan ada pula yang memahaminya bahawa janji Allah ni pasti terlaksana kelak ke akhirat. Kalau tak dekat dunia, mesti terlaksana di akhirat. Dan telah kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang terdahulu bahawasanya tempoh ni kita saja yang rasakan panjang, di sisi Allah sangat pendek. Besok bila kita berada di alam akhirat, barulah kita sedar rupanya 100 tahun yang kita nikmati di dunia sebenarnya singkat sekali. Amat tak berbaloi untuk melakukan maksiat dalam masa yang itu singkat, kerana akibat buruknya di akhirat berkekalan siksa yang dikenakan. Jadi wa'ad dihubungkan dengan Allah SWT, tapi tidak menyebut secara eksplisit nama ataupun sifat Allah, tak sebut secara jelas, hanya menyebut pengganti namanya dengan menyatakan kana wa'aduhu maf'ula, wa'aduhu janjinya. Jadi pengganti nama, kalau kita belajar bahasa Arab, mestilah dia kembali kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Tapi dalam ayat ini tak ada pun sebut nama Allah secara jelas, tak ada. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'al wildana shiba. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'al wildana shiba. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Ni hu kembali ke mana ni tuan-tuan? Pengganti nama ni biasanya mesti ada dahului ada sesuatu yang telah disebut lebih awal, tapi tak ada pula sebut nama Allah kat sini secara eksplisit, secara jelas. Kata sesetengah ulama ni untuk mengisyaratkan bahawa janji-janji tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan Allah SWT sendiri mengkehendakinya. Sekalipun manusia kena sedar bahawa keadaan hari kiamat sebagaimana digambarkan hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT sahaja. Justru tak sebut, tak perlu sebut perkataan nama Allah di awal, difahami daripada konteks ayat bahawasanya kiamat ni pasti berlaku dan yang akan menaikkan janji ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kaifa tattaquna yawm, kaifa tattaquna, bagaimana kamu takut, in kafaltum yawma yaj'alul wildana shiba, hari kiamat yang dahsyat ni akan menyebabkan kanak-kanak yang masih kecil pun menjadi tumbuhan kerana keresahan yang berlaku. Jadi bukan merujuk kepada panjangnya tempoh kiamat itu berlaku sampai seorang budak menjadi tua. Tidak, waktu sudah pun di stop pada itu. Perubahan fizikal kepada manusia tidak lagi berlaku. Tapi yang digambarkan di sinilah ketakutan, kedahsyatan yang amat meresahkan itu sehingga menyebabkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah pun bertambah uban baginda kerana mengenangkan konten surah-surah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang dengan Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi tadhkira, wa man syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ibatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara." علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya ini mereka pastian menuju ke penghujung ayat ini daripada surah yang mulia ini. Insyaallah kita akan uraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.